tentang mengenal bid'ah. Dari kitab Qawaid Ma'rifatul Bid'ah karya Syekh Muhammad bin Husain Al-Jizani wafaqahullah. Kemarin sampai masalah yang keempat ya, hubungan antara bid'ah dengan muhdats atau muhdatsah. Sekarang masalah yang kelima yaitu hubungan antara bid'ah dan sunnah. Apa hubungannya bid'ah dengan sunnah? Tulis dari sisi bahasa bid'ah dan sunnah memiliki makna yang sama. Karena sunnah menurut bahasa artinya tariqah. Karena sunnah menurut bahasa artinya apa? Tariqah. Tahu tariqah? Jalan atau cara. Tariqah. Baik itu benar atau salah. Jalan yang benar yang baik atau jalan yang enggak benar, enggak baik, salah. Sebagaimana bid'ah ya kan, bid'ah itu dari sisi bahasa ada yang apa baik, ada yang buruk ya kan. Nah, sunnah juga begitu. Contohnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujrihim shay'. Wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah kana 'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa menyunnahkan dalam Islam sunnah yang baik. Ini membuat jalan, contoh teladan dalam Islam sunnah yang baik. Ini jalan atau keteladanan yang baik. maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, yang mengamalkannya. Maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Misalnya antum lihat di daerah sini, wah banyak ini sampah berserakan tanpa ada yang apa peduli. Antum jadi pelopornya, ya, membersihkan apa sampah, nggak pakai disuruh. Kemudian teman-teman antum yang lain melihat, ini si Fulan bagus ini inisiatifnya bersihkan sampah ya. Karena dengan begini kan pemandangannya jadi enak dilihat, juga mengurangi apa rawan penyakit. Akhirnya teman yang lain apa menganggap perlu juga saya berbuat seperti itu. Nah, akhirnya diikut. Nah, pakai nggak pakai disuruh ya. Yang lain lagi mau ikut ini karena daerahnya luas ini. Wah, kalau teman saya di sana. Yang saya di sana terus akhirnya rame-rame apa? Bersihin sampah. Maka yang mulai pertama kali itu dia dapat pahala ya, berbuat baik tadi. Dan juga pahala orang yang mengamalkan amalan seperti dia. Karena mencontoh, dia yang pertama kali apa? Memberi contoh. Dia dapat pahala amalannya dan dapat pahala orang lain yang mengamalkan amalan tadi karena mengikuti dia, mencontoh dia. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahala mereka ya mereka dapat dari kurangi. Cuma yang pertama kali memberi contoh itu apa? Berlipat-lipat itu pahalanya. Bagus ya. Jadi teladan yang baik. Beri contoh yang baik. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang menyunahkan dalam Islam sunnah yang buruk. Sunnah yang buruk. Maksudnya membuat jalan dalam Islam, contoh teladan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang yang mengamalkannya setelah dia. Dan dosa orang yang mengamalkannya setelah dia. Min ghairi ayyan qusa min ujuri min auzarihim syai'. Min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Orang yang berbuat dosa ya tanggung dosanya masing-masing. Tapi yang pertama memberi contoh itu di samping dia nanggung dosanya dia sendiri dan dilipat gandakan untuk dia apa? Dosa orang-orang yang berbuat hal yang sama setelah dia. Nah, lihat bagaimana Nabi SAW membagi sunnah itu ada dua ya. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ini menurut apa? Makna bahasa. Nah, begitulah bid'ah itu. Sebagaimana kemarin ya dinukil dari sebagian salaf, dari seperti dari Umar bin Khattab ya, mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ucapan Imam Syafi'i juga membagi bid'ah itu ada dua, bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, ada yang bid'ah madmumah, bid'ah tercela. Itu semua pemakaian istilah menurut bahasa. Jadi kalau menurut bahasa, antara bid'ah dan sunnah itu apa? Punya pengertian yang sama. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian di bawahnya ditulis Adapun menurut syariat, adapun menurut syariat, maka sunnah itu adalah lawan kata dari bid'ah. Adapun menurut syariat, maka sunnah itu adalah lawan kata dari apa? Dari bid'ah. Karena sunnah menurut syariat adalah thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Sementara bid'ah adalah apa saja, sementara bid'ah adalah apa saja yang menyelisihi tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Apa saja yang menyelisihi tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Tariqah artinya apa? Tariqah jalan, cara, metode, contoh, teladan. Nah, itu maksudnya tariqah. Jika menurut bahasa sunnah, tariqah entah itu baik atau buruk, benar atau salah, pokoknya thariqah. Maka dibagi dua, ada sunnah sayyi'ah dan sunnah hasanah. Tapi kalau dalam istilah syariat, yang namanya sunnah itu adalah thariqahnya Nabi. Paham? Thariqahnya Nabi dan sahabatnya. Sementara bid'ah itu apa saja yang menyelisih thariqahnya Nabi dan sahabatnya, itu bid'ah namanya. Itu dalam istilah syariat. Contohnya hadis. Contohnya hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahdatsa qaumun bid'atan." Ma ahdasa qaumun bid'atan, tidaklah ada kaum yang membuat bid'ah. Illa rufi'a mithluha minas sunnati, melainkan akan diangkat dari sunnah yang semisalnya. Akan diangkat dari sunnah yang semisalnya. Misalnya ada orang zikir, ya, ba'da sholat misalkan pakai apa? Pakai biji-biji, ya. Nah, ini bid'ah. Ngitungnya pakai biji-bijian itu. Ya, itu bid'ah. Tidaklah kaum berbuat bid'ah seperti ini, melainkan akan diangkat, dihilangkan dari sunnah yang semisalnya. Yang sunnah menghitung zikir itu dengan apa? Dengan jari. Iya kan? Yang sunnah. Nah, karena sudah diganti dengan biji, akhirnya apa? Menghitung dengan jari enggak dipakai lagi. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Tidaklah ada kaum membuat suatu bid'ah zikir misalkan dengan biji. Buat ini. Nah, konsekuensinya apa? Akan diangkat, dihilangkan sunnah yang semisalnya, yaitu zikir dengan apa? Jari. Udah hilang, ganti dengan biji. Fatamassukun bisunnatin, beliau bersabda lanjutannya, maka tamassukun bisunnatin, berpegang dengan sunnah. Tamassuk, maka berpegang dengan sunnah, khairun, lebih baik, min ihdasi bid'atin, dari membuat bid'ah. Semakin banyak bid'ah yang dibuat, ya semakin banyak juga sunnah yang ditinggalkan yang semisal itu. Ya kan? Contoh yang lain juga hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, fa inna li kulli 'abidin syirah wa li kulli syiratin fatrah. Sesungguhnya setiap orang beribadah, sesungguhnya setiap orang beribadah ada semangatnya. Walikulli syiratin fatrah, dan setiap semangat ada lemahnya. Orang ibadah itu ada saat dia apa? Giat, semangat. Nanti semangat itu nanti ada apa? Ada lemahnya. Ada mulai futur. Ya, enggak lagi semangat. Itu sudah apa? Sunnatullah begitu. Antum lihat Ramadan awal-awal apa? Semangat, giat. Nanti mulai berjalan terus lama-lama apa? Ada fatrah, masa lelah dia. Nah, fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah. Maka di saat lelah itu, di saat lemah itu, ada kalanya menuju sunnah dan ada kalanya menuju bid'ah. Orang kalau lagi futur, lagi lemah, fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin, maka siapa yang saat lemahnya menuju sunnah, maka siapa yang saat lemahnya menuju sunnah, dia tahu dia lemah, tapi dia tetap bertahan di atas sunnah. Karena sunnah Nabi kan macam-macam ya. Misalnya qiyamul lail, sunnah Nabi itu bermacam-macam. Kadang beliau sholat 13 rakaat, lagi semangat ya 13 ya kan? Tapi terkadang beliau sholat kurang dari itu, 11, 9, 7, 5, bahkan 3. Bahkan beliau mengizinkan kalau apa, memang waktunya sangat mepet, sholat malam cuma satu rakaat itu boleh. Ya, witir tok ini. Boleh kalau memang apa, misalkan antum kondisi apa, payah sekali. Nah, bangun udah bentar lagi mau adzan. Ya udah, satu rakaat aja. Enggak apa-apa. Sunnah, enggak menyelisih sunnah. Tetap di atas sunnah. Jadi kalau lepas lagi semangat, wah, sholat malamnya apa? Full 13 misalkan. Lagi kuat, sehat. Ya lagi lemah, nah, dia kurangi sesuai dengan apa kemampuannya. Faman kanat fatrahu fatratu ila sunnah, maka siapa yang saat lemahnya menuju sunnah, faqad ihtada, maka sungguh dia mendapat petunjuk, terbimbing. Sampai pun kata Umar bin Khattab, kalau orang itu gak mampu qiyamul lail, tapi dia mampu menjaga sholat subuh berjamaah, kata Umar bin Khattab, lebih saya sukai itu daripada dia qiyamul lail tapi gak subuhan jamaahnya. Ya, subuhnya lewat 14. Kata Umar bin Khattab, lebih saya sukai dia gak sholat malam tapi dia bisa jamaah terus sholat subuh, daripada dia bela-belain sholat malam apa, ternyata sholat subuhnya yang wajib gak dijaga. Nah, jadi amalan itu harus bisa ngukur mana yang paling diutamakan, yang harus dipertahankan, mana yang ini tambahan. Ya. Kalau lagi kuat semangat, yang wajib, yang sunnah dilakukan semua. Ya, kalau lagi lemah, ya dikurangi, yang tambahan tadi dikurangi semampunya. Kalau memang nggak bisa, yang wajib dipertahankan sudah. Itu. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dalik. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dalik. Dan siapa yang saat lemahnya menuju selain itu, selain sunnah, maksudnya apa? Ya bid'ah, menyelisih sunnah, faqad halak, maka sungguh dia telah apa? Binasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika seseorang sudah menguasai Al-Quran, dia belajar Al-Quran sampai ahli, tapi ternyata apa, orang-orang tidak ada yang menghormati dia. Akhirnya dia berpikir apa? Saya harus membuat perkara baru agar orang apa mau menghormati saya, maka diingatkan oleh beliau, berhati-hatilah dari orang seperti itu. Nah, jadi terkadang yang membuat lemah ibadah itu apa? Ya ini orang gak menghargai. Nah, di saat itu jangan kamu berpikir apa? Untuk meninggalkan sunnah, carilah cara lain lah biar orang menghargai saya. Nah, jangan. Tetaplah apa? Di atas sunnah, walaupun mungkin orang gak memandang kamu. Nah, karena yang diingat dari agama ini, dari ibadah ini adalah apa? Niatnya yang lurus lillahi ta'ala, dan prakteknya yang sesuai sunnah. Itu yang paling penting. Dan penilaian, penghargaan yang paling berharga itu dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Penghargaan dari Allah. Kalau penghargaan dari manusia itu paling apa sih? Paling dipuji, ya, disanjung. Lebihnya sudah gak bisa apa-apa, ya. Tapi kalau penghargaan dari Allah, wah, dunia akhirat kamu bahagia, ya. Nah, karena pemilik segala-galanya itu Allah Ta'ala. Kalau Allah yang sudah menghargai kamu, ya, menjadi orang soleh, menjadi orang lagi apa? Al-muflihun, orang beruntung, ya. Al-muhtadun, orang mendapat hidayah. Al-faizun, ya. Dan seterusnya dikasih apa? Gelar-gelar yang mulia dari Allah Ta'ala. Sudah, hidupmu terjamin sudah. Jadi kalau Allah yang ngasih penghargaan. Nah, ini contoh dua riwayat, ya, bagaimana Nabi membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Kalau sunnah dari sisi yang baik, ya, pujian. Kalau bid'ah dari sisi yang buruk, celaan. Ini dalam pengertian syariat. Karena sunnah itu adalah jalan yang telah digariskan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Sementara bid'ah itu apa? Yang menyelisihinya. Itu namanya bid'ah. Bisa, ya? Jika ditanya apa hubungannya antara sunnah dengan bid'ah? Nah, kalau dari sisi bahasa, itu sama. Ya. Umum. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang benar, ada yang salah. Kalau dari sisi syariat, sunnah itu lawan daripada bid'ah. Bisa. Di dalam musnadnya, kalau yang pertama tadi juz 4, ya, 4 garis miring 105. Kalau yang kedua 2 garis miring 158. Kalau yang kedua ini ada di sifat salat Nabi Syekh Al-Albani disahkan oleh Syekh Al-Albani. Baik, itu masalah kelima. Berarti sudah ada berapa masalah? 5 masalah, ya. Masalah yang pertama itu apa? Bid'ah menurut bahasa. Yang kedua, masalah kedua, bid'ah menurut syariat. Yang ketiga, hubungan antara bid'ah menurut bahasa dan syariat. Yang keempat, antara apa bid'ah dengan muhdats atau muhdatsa. Yang kelima, antara bid'ah dengan sunnah. Nah, sekarang yang keenam, biar ngerti, ya, istilah ini agar bisa ditempatkan pada tempatnya dalam mengistilahkan. Yang keenam adalah hubungan antara bid'ah dengan maksiat. Nah, sekarang apa hubungannya bid'ah sama maksiat tuh? Di sini ada persamaan dan ada perbedaan. Antara bid'ah dan maksiat itu ada persamaan dan ada apa? Perbedaan. Persamaannya antara bid'ah dan maksiat ada persamaan dan ada perbedaan. Titik persamaannya titik dua yang pertama. Sama-sama terlarang dan tercela. Menurut syariat, sama-sama terlarang dan tercela menurut syariat. Dan pelakunya menanggung dosa. Ini. Yang kedua, sama-sama memiliki tingkatan. Sama-sama memiliki tingkatan. Dari yang kecil sampai yang besar. Sampai ada yang menyebabkan kekufuran. Ya, kalau antum ingat maksiat, ya kan ada yang shogair, ya dosa kecil, ya. Ada yang kabair, dosa besar. Ya. Ada yang sampai pada tingkat menyebabkan kekafiran. Bid'ah begitu juga, tingkatan-tingkatannya ada. Ya. Maka bermuamalah dengan ahli bid'ah pun nanti apa? Dilihat seberapa itu kadar bid'ahnya. Ya, sebagaimana bermuamalah dengan ahli maksiat. Ya, dilihat seberapa kadar maksiatnya. Yang ketiga, sama-sama menunjukkan terkikisnya syariat. Terkikis, tahu terkikis ya? Ini berkurang, melemah. Terkikisnya syariat. Kalau di suatu negeri merata misalkan maksiat, berarti daerah itu apa? Syariatnya goncang, goyah, lemah. Ya begitu pula kalau di satu negeri merata itu bid'ah, ya, menunjukkan apa? Daerah situ syariatnya enggak kuat, ya, terkikis, ya, melemah. Jadi kalau ingin tahu kuat tidaknya agama, ya, dilihat seberapa kadar apa maksiat dan bid'ah yang ada di situ. Kalau banyak ya orang-orangnya apa lemah, sisi agamanya lemah. Jadi kalau minim ya kuat, ya, agamanya kuat. Nah. Jadi jangan apa melihat orang daerah ini, wah agamanya kuat ini, kenapa? Hampir nggak ada maksiat, tapi bid'ah banyak, gitu. Ya sama aja. Jangan hanya melihat dari sisi apa maksiatnya sangat minim, tapi lihat kalau bid'ahnya ya banyak, ya sama saja. Kadang ada kan daerah tertentu itu sampai kalau waktunya sholat warung apa semua tutup sementara sholat. Ini sangat mengagungkan ibadah, gitu. Tapi banyak sekali apa bid'ahnya. Nah, ini juga pak menunjukkan belum kuat agamanya, lemah. Jadi dua-duanya antara bid'ah dan maksiat itu menggambarkan apa lemahnya syariat, terkikisnya syariat. Yang keempat kesamaannya itu sama-sama menggugurkan maksud syariat, sama-sama menggugurkan apa maksud syariat. Maksud syariat itu apa? Memerangi yang namanya syahwat dan syubhat, ya kan? Nah, kalau tersebar maksiat itu tandanya apa? Syahwatnya itu tak terkendali. Berarti maksud syariat tidak apa? Tidak terjaga. Di antara maksud syariat itu adalah apa? Agar manusia itu bisa mengendalikan syahwatnya. Sehingga kalau makan ya dipilih yang halalan thayyiban. Begitu pula minuman, pakaian dan seterusnya. Ya, kalau daerah itu enggak peduli makanan halal haram, minuman halal haram, ya, dikonsumsi semua. Nah, maka ini menunjukkan apa? Tidak terwujudnya maksud syariat. Kalau maksiatnya minim, tercapai maksud syariat, yaitu orang-orangnya bisa mengatur dan mengendalikan apa syahwatnya, nggak ada minuman keras, nggak ada makanan-makanan haram, nggak ada pergaulan bebas, ya. Tapi lihat sisi yang lain, kalau bid'ahnya banyak, nah, ini juga menunjukkan apa belum terwujud maksud syariat, yaitu apa melawan yang namanya syubhat. Karena maksud syariat itu tidak hanya melawan syahwat, tapi juga melawan apa? Syubhat. Nah, kalau banyak bid'ah itu tandanya apa? Banyak syubhat. Banyak yang tidak paham agama yang benar itu seperti apa. Jadi tersamarkan. Sesuatu yang bukan agama dianggapnya apa? agama. Jelas ya? Ini sisi kesamaannya antara bid'ah dengan maksiat. Jadi intinya kalau bid'ah itu gambaran apa? Syubhat. Kalau maksiat itu gambaran dari apa? Syahwat. Nah, ini yang menyimpang, syahwat yang menyimpang. Nah, semuanya sama-sama dilarang, tercela, pelakunya menanggung dosa. Dan semuanya punya tingkatan-tingkatan. Dan semuanya menunjukkan apa? Agama yang mulai melemah. Dan semuanya membatalkan maksud syariat. Adapun sisi perbedaannya. Titik dua yang pertama, bedanya apa sunnah dengan bid'ah itu? Bid'ah dengan maksiat. Yang pertama bedanya, maksiat itu sumber larangannya, dasar larangannya, sumber atau dasar larangannya pada umumnya adalah dalil-dalil khusus. Sementara bid'ah dasar larangannya adalah dalil-dalil umum. Itu biasanya begitu. Kalau maksiat itu dalilnya lebih banyak apa? Dalil khusus. Misalkan apa? Enggak boleh judi, ada dalil khusus. Enggak boleh khamar, enggak boleh zina. Enggak boleh apa lagi? Bunuh diri. Enggak boleh mencuri, enggak boleh menipu, enggak boleh berdusta, kan gitu ya. Dalil-dalilnya dalil khusus. Kalau bid'ah itu biasanya dalilnya apa? Umum, ya itu saja dalilnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Nah, itu dalilnya. Kalau dalil khususnya apa? Jarang. Ya, misalkan kayak tadi, zikir dengan biji-bijian. Kalau ada orang tanya kepada antum, apa Nabi melarang? Mana hadisnya Nabi melarang zikir dengan biji-bijian? Nah, bingung toh? Ya, kalau dalil khususnya enggak ada gitu ya. Tapi dalil umumnya ada. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Nah, itu kan. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini yang tidak ada dasarnya, maka itu tetap tolak. Jadi yang ditanya bukan saya, Pak. Sampean yang berbuat zikir dengan biji-bijian itu apa dalilnya? Gitu. Yang ditanya itu bukan yang melarang, tapi yang berbuat itu. Jelas maksudnya? Kalau yang melarang dalilnya dalil umum. Siapa saja yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, itu tolak. Nah, sampean mengamalkan zikir dengan biji-bijian ini, sampean yang dituntut tanya, dasarnya apa? Apa Nabi pernah menyontohkan? Apa sahabat pernah menyontohkan seperti itu? Jadi jangan mau dibalik ya. Jangan mau dibalik, kalau dibalik antum istilahnya enggak bisa apa-apa gitu. Karena dalil-dalil bid'ah itu, larangan bid'ah itu dalilnya dalil-dalil umum. Ya. Jelas? Misalkan apalagi solawat nariyah, solawat yang dibuat-buat dia. Ada yang hafal solawat nariyah itu? Kalau di Jawa Barat itu biasa solawat nariyah itu buat buat apa, ilmu tenaga dalam. Dulu sempat ngapalin tuh. Ya udah lupa, enggak tahu apa ya. Ada yang apa? Enggak ada ya. Itu bid'ah. Nah, kalau ada yang bertanya, sampean bilang ini shalawat nariyah bid'ah, apa dalilnya? Kasih apa? Kasih dalil umum, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Nabi bersabda, siapa yang membuat perkara baru dalam agama kita ini yang tidak ada dasarnya, maka itu tertolak. Itu dalil saya, dalil umum. Nah, sampean yang membuat ini, apa dalilnya? Harus dalil khusus. Jelas? Itu bedanya. Kalau maksiat, kebanyakannya dalilnya apa? Dalil-dalil khusus. Ya ada juga dalil umum. Ya. Contoh maksiat yang dalilnya umum apa? Rokok. Ya. Kalau dalil khususnya ada enggak rokok larangannya? Enggak ada ya, enggak ada ayat atau hadis jangan kamu merokok. Ya. Rokok itu haram, enggak ada. Ya. Tapi kalau dalil umum banyak. Ya. Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Rokok itu masuk enggak dalam makna ayat ini? Menjerumuskan dirimu dalam kehancuran. Nah, masuk, paham? Karena sepakat ahli kesehatan kalau itu merusak. Begitu pula ayat wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian. Dilarang yang namanya bunuh diri. Rokok itu masuk enggak dalam kategori bunuh diri? Masuk ya, walaupun perlahan-lahan gitu. Paham? Banyak di apa namanya, di survei orang ya, kasus kematian akibat apa? Rokok. Nah, bunuh diri. Ya. Nah, bunuh diri haram dalam Islam. Begitu pula ayat wala tubadzir tadzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan engkau berbuat tadzir. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat tadzir itu saudaranya setan. Tadzir membuang harta. Ya, sia-sia. Rokok masuk enggak dalamnya? Masuk, ya kan? Begitu pula hadis Nabi, la dharar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain, kata Nabi. Yang namanya membahayakan itu enggak boleh. Membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain enggak boleh. Nah, rokok itu gimana? Masuk. Nah, ini namanya dalil umum. Tapi kebanyakan yang namanya maksiat itu dalilnya apa? Dalilnya khusus. Sebaliknya kalau bid'ah itu kebanyakannya dalilnya umum, jarang dalil khusus. Contoh dalil khusus untuk bid'ah itu apa? Seperti bid'ah khawarij, ada dalil khusus, ya kan? Bid'ahnya majusi, apa namanya, qadariyah, ada dalil khusus. Ya. Tapi beberapa saja. Kebanyakan yang namanya bid'ah itu apa? Dalilnya umum. Yang kedua perbedaannya, bid'ah itu menyerupai syariat. Karena dikaitkan dengan agama, tidak sebagaimana maksiat. Ya kan? Orang berbuat bid'ah itu mesti niatnya apa? Ibadah, ya kan? Amal soleh baginya, menurut dia, gitu ya. Jadi sesuatu yang dikaitkan dengan agama, kayak syariat. Gitu. Bedanya kalau maksiat enggak, orang melakukannya enggak dikaitkan dengan syariat. Enggak ada niat orang maksiatnya, niat ibadahnya minum khamr, niatnya cari pahala, ya enggak ada. Minum khamr cari pahala, enggak ada. Itu bedanya. Walaupun terkadang antara bid'ah dan maksiat ini ketemu ya. Ya, ada sebagian maksiat yang orang niatnya apa? Ibadah. Contohnya apa? Bunuh diri. Dibungkus dengan apa? Istilah bom syahid. Oh gitu ya. Ya kayaknya bunuh diri. Bunuh diri itu maksiat ya? Maksiat, enggak boleh bunuh diri. Tapi dibungkus dengan apa? Label ini ibadah, amal soleh, ya, cari pahala. Ya. Ayo, siapa yang mendaftar? Bom syahid, ya. Istilahnya orang teroris apa? Jadi pengantin. Siapa mau jadi pengantin? Ya, nah gitu ya. Jadi pengantin. Ya. Maksudnya nanti kalau kamu mati dapat 72 bidadari. Wah, nganten ya. Ngimpi. Oh, maksiat kok nyarinya pahala. Enggak bisa. Itu kadang ketemu ya antara maksiat dengan bid'ah. Ini ada sebagian maksiat yang orang itu melakukannya niatnya ibadah. Tapi umum yang namanya maksiat itu enggak ada orang kaitannya dengan ibadah. Maksiat. Enggak ada niat ibadah. Ya, itu ada hadis tentang apa diantara keutamaan syuhada. Ya. Ini kalau selain mereka itu mendapatkan hurul ain, wanita jannah itu ya dua, kalau syuhada kasih 72. Ya. Masya Allah. Tapi yang beneran ya, bukan seperti itu caranya. Perbedaan yang ketiga, bid'ah pelanggarannya dari sisi melampaui batas syariat. Pelanggarannya dari sisi melampaui batas syariat. Sementara maksiat tidak terkait, ya, tidak terkait dengan pelanggaran batas syariat. Di mana pelakunya mengakui, di mana pelakunya mengakui bahwa dirinya menyelisihi hukum syariat. Coba antum lihat orang berbuat bid'ah, ada enggak orang berbuat bid'ah dia mengatakan kalau dirinya ini menyelisih syariat? Kan enggak ada, ya. Justru dia apa? Merasa kalau dia itu menjalani syariat. Ya, enggak melampaui apa hasilnya, enggak merusak. Ya. Tapi sesungguhnya apa? Merusak syariat. Karena yang namanya bid'ah itu ada kalanya menambahi syariat atau mengurangi syariat atau merubah apa yang sudah diatur dalam syariat. Itu sisi pelanggarannya. Jadi batas-batas syariat itu dirusak sama dia. Ya. Beda kalau maksiat. Kalau maksiat dia tidak sampai apa? Merusak, ya, tatanan syariat, ya, yang halal ya halal, yang haram ya haram, ya, enggak dirubah-rubah. Karena pelakunya ketika dia berbuat maksiat dia tahu kalau dirinya apa, salah, ya. Nah, itu maksudnya. Ya, artinya yang pelaku maksiat itu tidak menganggap maksiatnya itu sebagai syariat. Kalau bid'ah, pelakunya dia menganggap apa? Bahwa bid'ah yang dia lakukan itu syariat. Nah, itu bedanya. Jadi mirip-mirip dengan yang kedua, ya. Mirip-mirip yang dengan yang kedua. Ya sudah, ini dulu. Nanti ada beberapa lagi yang menunjukkan perbedaan. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Ini pelajaran yang ke-6, ya. Nanti tambah yang ke-7 yang terakhir, hubungan antara bid'ah dengan masalihul mursalah. Seterusnya karakter khusus bid'ah, baru setelah itu apa kaidah-kaidah untuk bisa menghukumi bid'ah, ini bid'ah atau bukan, ada kaidahnya. Nanti dibahas kaidah-kaidahnya insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.